Dan beliau juga orang yang Masya Allah, selalu bila orang datang jumpa, tengah baca Quran, tengah zikir, tapi dia suka stop lah. Bila orang datang, dia stop. Bila ada orang yang tengok, dia tak mau kacau dia punya ikhlas. Dan bila anak dia pun kata, teruskan saja, tak ada apa pun, Imam Muhammad tak mau, sebab dia hanya ingin ibadah peribadi dia antara dia dan Allah sahaja. Cuba bayangkan kita, kalau kita, amalan peribadi kita, kita nak semua orang tahu kan? Kita nak semua orang tahu kita rajin Quran, kita baik, kita dermawan, kita itu dan ini. Tapi Imam Muhammad, para ulama salaf dulu, mereka ini ibadah peribadi mereka antara mereka dan Allah. Mereka tak cuba untuk nak risikokan amal ibadah mereka itu dengan pandangan manusia. Antara kelebihan Imam Muhammad ialah Imam Bukhari ada meriwayatkan dua hadis daripada Imam Muhammad di dalam sahih. Dan Imam Muslim pun ada meriwayatkan secara langsung tanpa perantara 20 hadis daripada Imam Muhammad. Abu Daud pun ada yang melalui perantara, ada yang tanpa melalui perantara. Tirmizi dan Imam Nasa'i dan Ibn Majah, dia meriwayatkan Ibn Ahmad melalui perantara, sebab mereka ni lebih muda. Baik, now kita nak cerita tentang yang main kenapa kita cerita tentang Imam Muhammad hari ini, iaitu tentang Yaumul Mihnah, iaitu hari Imam Muhammad diuji dengan ujian yang dahsyat ini. Dan perbahasan yang ingin saya tekankan untuk hadirin dan hadirat semua yang mendengar dan penonton semua di Facebook, di IG semua, inilah perbahasan yang kita cuba nak penonton semua faham dan fokus, iaitu tentang fitnah khalq al-Quran yang berlangsung sekitar 17-18 tahun. Kadang-kadang dalam tempoh ni jadi teruk, kadang-kadang jadi ringan sikit. Al-Imam Ahmad berhadapan dengan tiga khalifah dalam isu fitnah ni. Tiga khalifah, satu khalifah mati, satu khalifah lagi siul, satu khalifah lagi. Daripada era Al-Ma'mun, iaitu selepas era Harun al-Rashid, kemudiannya kepada era Al-Mu'tasim, dan kemudiannya kepada era Al-Wathiq. Tiga khalifah. Dan bila khalifah yang keempat, Al-Mutawakkil, menerajui sebagai khalifah, akhirnya fitnah ini pun mula mengandung. Baik, secara ringkas, untuk semua faham tentang kronologi fitnah ini, Khalifah Al-Ma'mun sendiri, kita nak faham apa maksud fitnah khalq Al-Quran, macam mana kronologi cerita ni. Khalifah Al-Ma'mun sebenarnya, dialah sendiri yang mula-mula menyalakan api fitnah ni. Sebab Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang kita kata mutaqaf, seorang yang brilliant, yang bijak, yang cendekiawan. Especially Khalifah Al-Ma'mun ini, dia dipengaruhi banyak oleh ilmu-ilmu falsafah dan mantik. Bukan kita nak kata tak elok ilmu-ilmu mantik ni, sebab ramai juga ulama Islam seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri yang selalu berhujah balas menggunakan ilmu mantik. Tetapi kita akan dapati ramai orang yang bergelumang dan terpengaruh dengan ilmu-ilmu falsafah ini, biasanya akan menimbulkan syubhah-syubhah dalam akidah kerana telah menyalahgunakan akal yang Allah dah bagi. Sebab ilmu-ilmu falsafah sebegini terlampau banyak depend on logika akal, sampaikan membelakangi sumber wahyu. So itu antara yang kita katakan sebagai falsafah yang dikeji. Jadi Al-Imam ataupun Khalifah Al-Ma'mun ini, dia ni sebabkan kita tadi dikata dia orang yang suka belajar, suka membaca, dia ada banyak buku-buku falsafah, sampai dia didirikan Darul Hikmah. Khalifah Al-Ma'mun juga, dia someone yang very aktif dalam menterjemahkan buku-buku falsafah daripada Yunan, Parsi, dan dia selalulah adakan sesi diskusi, debat yang telah merancakkan kita kata bidang falsafah pada era dia. Akhirnya Khalifah Al-Ma'mun dia terpesona dan terpengaruh dengan kelompok ini sampai menjadikan mereka penasihat dia yang rapat, berpegang teguh dengan pandangan mereka, berfikir dengan akal mereka, melihat dengan penglihatan mereka, dan kelompok ini dikenali sebagai kelompok Al-Mu'tazilah yang kita katakan telah berjaya meresapi istana sehingga menjawat pelbagai jawatan yang penting di dalam kementerian kerajaan. Dan apabila mereka sudah memegang kepimpinan, mereka of course melalui arahan rasmi daripada istana mula wajibkan rakyat dan para ulama untuk nak ikut pandangan mereka secara paksa. Jika tidak kerana ulama hebat yang telah menjadi benteng akidah ummah ini, kita boleh katakan nescaya pertembungan ideologi ini akan bertukar menjadi pertembungan senjata, kita kata mungkin pertembungan senjata yang mengakibatkan pertumpahan darah yang banyak barangkali. Orang yang terawal dikenali mempelopori ataupun membawa ideologi Mu'tazilah ini adalah seorang lelaki bernama Al-Ja'd bin Dirham yang meninggal tahun 118 Hijrah. Dia adalah merupakan seorang muaddib ataupun kita kata pengajar kepada khalifah yang terakhir daripada Bani Umayyah, iaitu Marwan bin Muhammad. Dia akan always guide khalifah tentang politik, falsafah dan sebagainya. Macam kalau kita tengok dalam ada cerita-cerita Korea yang lama dulu kan, zaman-zaman raja dia tu, dia akan ada orang yang jadi macam pengajar di raja. Nah, dia begitulah Ja'd bin Dirham ni. Dan orang pertama yang menafikan sifat Allah adalah Ja'd bin Dirham, sampai dia menjadi perintis kepada kelompok seperti Al-Jahmiyah selepas dia, yang dipelopori oleh Al-Jahm bin Safwan yang meninggal 10 tahun selepas kewafatannya, iaitu pada 128 Hijrah. Yang mana Jahm bin Safwan ni juga adalah pengikut dia di Kufah dan pernah dibantah oleh Al-Imam Abu Hanifah di sana. Okey, antara apa yang dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah ini, nah ini kita nak pergi kepada perbahasan ilmiah. Apa yang telah menyebabkan fitnah khalqul Quran ini begitu memuncak pada era dia, iaitu apabila kelompok ini dia kata dalam Al-Quran, bila Allah kata wa kallamallahu Musa taklima, Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa, tetapi kelompok Mu'tazilah dia kata Allah tidak bercakap. Sebab apa dia kata Allah tidak bercakap? Allah tiada sifat kalam. Kerana bagi mereka ciri-ciri kalam ataupun ucapan itu ialah ianya bersifat baru, ia tajaddad. Sedangkan bagi Allah itu, ya, maksudnya di sisi mereka ni, Allah itu bersifat qadim. Sedangkan ahli sunnah mengatakan Allah bercakap dengan sifat yang layak dengan keagungannya, tanpa tashbih, tanpa perbandingan, tanpa tamthil, tanpa persamaan, tanpa ta'til, tanpa apa yang boleh merosakkan maknanya. Sebab di dalam Al-Quran Allah dah kata laisa kamithlihi syai wa huwa as-sami'ul basir, tiadalah apa yang seumpama atau sebanding dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan kepada dirinya sifat melihat, sifat mendengar, tetapi Allah menafikan apa-apa yang menyerupai dengannya. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, sehingga mereka mendengar kalamullah. Itu semua thabit di dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahawa Allah itu ada kalamnya, Allah itu berkata-kata, berfirman. Tetapi Mu'tazilah dengan falsafahnya mengatakan jika kita kata Allah itu berkata-kata, maknanya kita dah mencacatkan ketuhanan Allah Azza wa Jal. Sebab itu mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, kerana kalam itu bersifat mutajaddid, iaitu diperbaharui, sifatnya baharu-baharu. Baik, kemudian fitnah ini semakin membara, semakin teruk, sampai bangkitnya dulu, ini sebelum Imam Ahmad lagi, ada seorang wali di Kufah, gubernur di Kufah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Masa hari raya ini dia bernaik di mimbar Aidul Adha, dia kata dia nak cuba bantah Al-Ja' bin Dirham. Tapi Abdullah bin Qasri ni pun someone yang trouble, kita boleh tengok kata-kata Imam Zahabi terhadap dia. Dia kata dhahu taqabbalallahu minkum fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila ولم يتكلم موسى تكريما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. Kata Al-Ja'd bin Dirham, sembelih, maksudnya berkorban hari raya Adha tu, jom kita pergi sembelih, moga Allah terima, sebab aku hari ini aku nak sembelih Ja'd bin Dirham, sebab dia telah mendakwa bahawa Allah itu tidak pernah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya seperti ada dalam Al-Quran, dan dia tidak mengatakan bahawa, dia mengatakan bahawa Allah itu tidak berkata-kata, mengingkari cakap Allah dengan Nabi Musa AS, kemudian dia pun turun daripada mimbar dan dia pun bunuh Ja'ad bin Dirham. Walaupun kisah ini daripada sudut kesabitan dia mungkin boleh diragui kesahihan dia, ada diceritakan oleh kitab-kitab sejarah biografi Islam. Dan selepas Jahm bin Safwan ini dibunuh oleh Nasr bin Sayyar, Jahm bin Safwan ni after Ja'ad bin Dirham ni, dibunuh Nasr bin Sayyar ni, salah seorang ketua dalam Bani Umayyah. 10 tahun selepas kematian Ja'ad bin Dirham, muncul pula lelaki ketiga pada era dinasti Bani Abbasiyah, pada zaman era Harun al-Rashid, yang bernama Bishr bin Ghiyath al-Marisi, ataupun dikenali sebagai Bishr al-Marisi, kepala gerakan Mu'tazilah yang membawa gelombang ketiga. Beliau masa ditanya tentang dalil yang mengatakan bahawa Allah, yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk, maka Bishr jawab, dalilnya adalah firman Allah, inna allaha khaliqu kulli syai. Jadi bagi dia, Al-Quran itu adalah sebahagian daripada sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu, maka bagi dia Al-Quran itu juga termasuk daripada sesuatu. Dan Imam Ahmad di masa di penjara nanti, dia pernah bantah hujah ni yang diboleh oleh Ahmad bin Abi Duat. Masa argument dia, antaranya dia cakap, bila mereka ni berdalil dengan dalil ni, Imam Ahmad jawab, jadi macam mana pula dengan angin yang dihantar oleh Allah kepada kaum Ad, yang menjadi azab kepada kaum Ad itu? Bukankah dalam Quran Allah dah kata, tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, yang menghancur leburkan segala-galanya dengan izin Allah. Setelah azab itu menimpa mereka, maka menjadilah mereka hancur musnah, tak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka. Jadi Imam Muhammad pernah tanya, kenapa tempat tinggal ini tak hancur sedangkan ayat itu menyebut tudammiru kulla syai, yang mana angin itu telah menghancurkan segala sesuatu, segala-galanya, tetapi kenapa tempat tinggal mereka tidak hancur, kenapa langit juga tidak hancur? Maka ini bermaksud bahawa apa yang maksud kulla syai, segala sesuatu di dalam ayat itu, adalah apa yang boleh dihancurkan mengikut perintah dan kehendak Allah. It doesn't mean it will be destroyed everything. Begitu juga bila Allah menciptakan segala sesuatu, iaitu Allah, inna Allah khaliq kulli syai', iaitu segala yang layak dicipta. Tidak bererti segalanya secara keseluruhan, tidak semestinya Al-Quran itu termasuk apa yang dicipta. Kerana sifat Allah bukan makhluk. Adakah kita nak kata ilmu Allah itu makhluk? Adakah kita nak kata penglihatan Allah, basar, itu makhluk? Adakah kita nak kata pendengaran Allah, sifat as-sama', itu makhluk? Tidak. Dan Imam Ahmad pernah bertanya kepada pendiskusi, pendebat Mu'tazilah, tentang soalan ni mereka tak boleh nak jawab. Sebab kalau mereka menjawab ilmu Allah itu makhluk, maka macam mana keadaan Allah sebelum Allah menciptakan ilmu ini? Adakah Allah Azza wa Jal jahil? Ta'ala Allah. Kalau mereka nak mengatakan sifat lain seperti al-basar itu makhluk, adakah sebelum Allah menciptakan penglihatannya Allah itu buta? Ta'ala Allah amma yaqulun. Jadi pada era Harun, Khalifah Harun al-Rashid, Bishr al-Marisi ni pun dia melaungkan pemikiran ini yang telah merencatkan tunjang akidah. Sampai bila Khalifah Harun didengar tentang pemikiran yang berbahaya ni, dia kata, kalau aku dapat tangkap dia, la'aqtulannah, nescaya aku akan bunuh dia. Dan bila Bishr al-Marisi ni ditahu, didengar tentang ancaman Khalifah ni, dia lari sembunyikan diri. Sampailah bila dah wafatnya Harun al-Rashid, dia pun coming back untuk nak menyebarkan fahaman ni. Al-Amin dan Al-Ma'mun adalah kedua-duanya merupakan anak kepada Harun al-Rashid. Al-Amin membesar dengan ibunya yang berbangsa Arab. Jadi dia dikelilingi oleh para ulama Arab. Alhamdulillah akidahnya masih selamat, seperti ayahnya Khalifah Harun. Manakala ibu Al-Ma'mun, dia Al-Ma'mun ni adik-beradik tiri kepada Al-Amin. Ibunya bukan Arab. Saya kurang pasti apa dia punya kewarganegaraan dia, tetapi dia dikerumuni oleh bangsawan-bangsawan ataupun cendekiawan-cendekiawan yang bukan Arab, yang tak mahir dengan perbahasan bahasa Arab, yang tidak mahir dengan perbahasan Al-Quran dan As-Sunnah, sampai akhirnya mereka ini cenderung kepada ilmu falsafah. Akibatnya falsafah akal mereka ini tidak dipandu oleh sumber wahyu disebabkan mereka tidak menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika era Al-Ma'mun, pada permulaannya baginda masih agak risau untuk nak menzahirkan pemikiran Mu'tazilah ini. Sebab pada zaman itu wujudnya seorang ulama besar sunnah yang digeruni, iaitu Yazid bin Harun. Hanya selepas Yazid bin Harun meninggal 6 tahun, barulah akhirnya fitnah ajaran ini disebarkan secara berleluasa oleh Khalifah Al-Ma'mun. Sampai diperintahkan para ulama, para fuqaha, para muhaddithin yang tak menyahut fahaman ini supaya dibunuh atau diseksa atau dipenjarakan. Dan ujian semakin dahsyat selepas Khalifah melantik Ahmad bin Abi Duat sebagai menteri penasihat dia. Ramai para ulama yang melarikan diri, tapi ramai juga yang tak sempat melarikan diri sampai dipaksa sebahagian mereka untuk nak mengucapkan kata-kata ajaran Mu'tazilah ini. Katakan bahawa Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi dia adalah makhluk. Imam Ahmad sangat marah bila melihat ramai para ulama yang terpaksa berpura-pura. Walaupun kita kata pura-pura tu hanya daripada sudut illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya dipenuhi dengan iman. Kita terpaksa berpura-pura kerana demi menyelamatkan nyawa, itu tidak salah dalam agama. Tetapi Imam Ahmad tak bersetuju sebab dia rasa itu akan membuatkan masyarakat semakin bertambah keliru, confuse antara yang hak dan yang batil. Dan nak cerita taksubnya Khalifah Al-Ma'mun dengan fahaman ni, sampai di saat kematian dia dipanggil kaum kerabat dia, dipanggil Al-Mu'tasim, pewaris dia, panggil Al-Wafiq, dan dia berwasiat. Dia kata, hendaklah kalian berpegang dengan agama ini dan apa yang aku berada di atasnya, iaitu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sesiapa yang berkata selain daripada itu, maka perangilah dia. Dan diwasiatkan kepada pengganti di Al-Mu'tasim supaya kekalkan, lantikkan Ibn Abi Duat sebagai penasihat diraja. Al-Mu'tasim meneruskan legasi tinggalan Al-Ma'mun. Dipanggil orang ramai, para ulama untuk disoal siasat. Ramai yang terpaksa untuk nak berpura-pura mengakui ajaran Mu'tazilah tersebut, sampai membuatkan Al-Imam Ahmad hairan. Macam mana ulama-ulama hebat sebesar nama-nama ini sanggup untuk nak berpura-pura demi menyelamatkan nyawa Muhammad Al-Waqidi, Yahya bin Ma'in, Al-Imam Ali bin Al-Madini, sahabat baik di sendiri Yahya bin Ma'in, sampai Imam Ahmad merajuk tak nak cakap dengan dia. Ali bin Al-Madini, guru kepada Imam Al-Bukhari, someone is very big name, is a giant, gigantic. Dan marahnya Imam Ahmad, dia pun menjauhi ramai para-para ulama tersebut sampai dia tak jawab pun salam. Dia kecewa. Dan dikatakan hanya sekitar 20 orang ulama sahaja yang pada awal-awalnya teguh bersama Imam Ahmad. Tetapi bila mereka melihat para ulama diseksa dan dipenjarakan, hanya tinggal 9 sahaja yang masih teguh. Dan selepas yang 9 ini diseksa, akhirnya hanya tinggal 2 sahaja yang berani menyatakan keyakinan mereka, iaitu Al-Imam Ahmad dan seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Nuh. Ini kita akan ceritakan kisah dia sikit lagi. Masa tentera datang malam hari ke rumah Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad dah standby lah. Bila tahu tentera datang, dia dah standby mandi, macam seolah-olah dia nak mandikan jenazah dia. Dia dah balut badan dia seolah-olah macam dia bersedia mengkafankan diri sini sebab dia expect dia akan dibunuh. Sebab dia adalah the last man standing berhadapan dengan ideologi Mu'tazilah ini. Di masa ramai para ulama-ulama gegasi lain terpaksa untuk nak berpura-pura, Imam Muhammad berani. Sambil bila tentera datang tanya, kamu Imam Muhammad? Dia kata ya, dan mereka tangkap rantai Sampai Imam Ahmad kata dengan rantai tu, rantai yang lebih berat daripada berat badan aku, di tangan, di tengkuk, ditambat di belakang keldai. Sampai Imam Ahmad kata, aku hanya mampu gigit je tali pengekang keldai yang akan buatkan dia mudah untuk nak terjatuh. Tapi masa di pertengahan jalan, seorang Arab yang tak dikenali bertanya kepada Imam Ahmad, kamu ke Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad kata, ya. Dia pun masa ditegur tu, dia kata, oh, jadi kamu adalah Raisul Muslimin, ketua orang Islam. Maka janganlah kamu terikut dengan apa yang mereka katakan sehingga kamu tersesat dan menyesatkan. Immal hayata bi'izzah wa immal maut bi'shahadah. Sama ada kamu hidup dengan kemuliaan ataupun kamu mati dalam keadaan yang syahid. Kalau kamu dibunuh sekarang, itu merupakan jalan singkat kamu ke syurga. Tapi kalau kamu memilih kehidupan, kamu juga akan mati tidak lama nanti. Dan kata-kata lelaki ini yang dia tak kenali ini benar-benar menusuk kalbu Imam Muhammad, sampai beliau minta lelaki tersebut ulang berapa kali sebelum dibawa pergi. Immal hayata bi'izzah wa immal maut bi'shahadah. Dan ketika Imam Muhammad sampai ke istana, diceritakan beliau mendongak ke langit berdoa kepada Allah, sekiranya Al-Quran itu kalamullah yang bukan makhluk, maka cukuplah Allah sebagai balasan buat Al-Ma'mun. Dan selepas beliau berdoa, dikatakan tiba-tiba terdengar suara jeritan dalam istana yang mengatakan bahawa Khalifah Al-Ma'mun telah wafat. Dan setelah wafatnya Al-Ma'mun, maka Al-Mu'tasim naik takhta dan beliau kembali memenjarakan Al-Imam Ahmad di penjara lain di Baghdad. Dan di penjara tersebut Al-Imam Ahmad dipenjarakan bersama dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Nuh, yang bersama dengan keyakinannya, yang teguh mempertahankan akidahnya. Dan penjara Imam Muhammad dulu terletak di tingkat atas. Dan pada malam hari beliau diheret ke tingkat bawah, disebat oleh pegawai penjara yang sedang mabuk. Dan Imam Muhammad sendiri dikata, dikira beberapa sebatan yang beliau terima. Kalau tak salah ingatan saya, dia kata tak kurang 1,200 sebatan yang telah dikenakan kepada dia. Dan sebelum disebat, Al-Imam Muhammad kata, aku tidak takut dengan pedang. Tapi sebatan ini menyusahkan, fitnah, susah, sakit. Dan pegawai yang penjara yang mabuk tu, dia kata, tak apa, kau cuma akan sakit dua sebatannya, tapi lepas tu kau dah kebas, dah tak rasa lah. Dan Imam Muhammad disebat sampai pingsan kesakitan. Boleh tak kita bayangkan sebatan di penjara tu kan? Mana tak sakit? Ini bukan zaman sebat-sebat kat sekolah-sekolah tahfiz dulu ni. Dan bila Imam Ahmad tersedar, pegawai itu pun tanya, eh, kau ni Ahmad yang satu dunia kecoh tu ke? Yang satu dunia dengar dengan kau ke? Dia pun tiba-tiba rasa macam insaf. Dia kata, bayangkan aku ini masih lagi dalam keadaan begini walaupun aku di atas kebatilan. Apatah lagi engkau yang di atas kebenaran, bersabarlah. Dan kata-kata lelaki itu, pegawai itu telah menguatkan jiwa dan keimanan Imam Muhammad. Dan akhirnya pegawai itu diceritakan, dia bertaubat dan tak lama kemudian dia menjadi murid kepada Imam Muhammad. Imam Muhammad dan sahabatnya ini, Muhammad bin Nuh, kemudian dipindahkan ke penjara lain. Tetapi kesakitan akibat daripada seksaan dan sebatan yang teruk itu telah membuatkan Muhammad bin Nuh ini jatuh sakit dalam perjalanan. Sampai satu saat dipanggil Al-Imam Muhammad, dia kata, wahai Abu Abdullah, aku rasa ajal aku ini semakin hampir, namun engkau berteguhlah wahai Abu Abdullah. Kau orang yang alim, tidak seperti aku, teruslah berkata yang hak. Kemudian di akhirnya dia kata, Allah, Allah, uthbut anta ya Ahmad, berteguhlah kamu wahai Ahmad. Dan kemudian Muhammad bin Nuh ini pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka akhirnya hanya tinggal beliau Al-Imam Ahmad sahaja yang masih lagi berani berhadapan face to face dengan khalifah dalam menyatakan kebenaran. Satu malam beliau dibawa ke suatu bilik penjara yang sangat gelap, sampai tak mampu untuk nak melihat tangan sendiri di sebalik kegelapan itu. Beliau tercari-cari air untuk nak wuduk, nak tunaikan salat. sampailah dia dapat salat, kemudian dia dibawa di hadapan khalifah. Khalifah yang ketika itu sedang dikelilingi oleh Ibnu Abi Duat, penasihat dia ni, dengan geng-geng dia. Dan khalifah pun berkata, "Wahai Ahmad, hari ini aku mahu bercakap dan kau jangan takut. Speak up." Maka Imam Ahmad pun jawab, "Di dalam hati aku ini tak ada sedikit pun gentar aku terhadap engkau. Engkau pada pandangan aku ini tidak sebanding dengan seekor lalat pun." Kalam, satu ucapan yang sangat berani di hadapan khalifah. Dan khalifah yang murka dengan kata-kata yang seakan menghina di hadapan khalayak ini, masih lagi bagi peluang dengan menawarkan diskusi dengan dua agamawannya, iaitu Ahmad bin Riyah dan juga Abu Shu'aib al-Hajjaj. Dan khalifah pun berkata, kalau Imam Ahmad tak mampu nak jawab, maka dia akan ditambah lagi gari-gari yang menambat dia di penjara. Jadi Imam Ahmad pun tanya, "Allah itu berkata-kata ataupun tidak?" Dan mereka menjawab, "Tidak." Imam Ahmad pun jawab, "Adakah ilmu Allah itu makhluk ataupun tidak? Kerana Al-Quran itu sebahagian daripada ilmu Allah." Mereka diam. Al-Imam Muhammad kata balik, "Kalau kamu kata makhluk, kamu kufur." Sebab macam yang kita kata tadi, seolah-olah kamu nak mengatakan bahawa Allah itu jahil sebelum benda itu diciptakan. Kalau kamu kata tak, maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Antara azab yang akan dikenakan di akhirat, aku akan penuhi neraka jahannam itu daripada kalangan jin, daripada kalangan manusia semua. Siapa yang kata ayat ini? Kalau bukan Allah yang kata, maka maksudnya makhluk yang kata. Maka Imam Ahmad tanya balik, "Adakah ada makhluk yang mampu berkata seperti ini? Adakah ada makhluk yang mampu untuk nak mengazab semua manusia dan jin?" Mereka diam. Kemudian mereka pun tanya balik kepada Imam Ahmad, "Apa yang kamu nak kata tentang ayat ma ya'tihim min dhikri min rabbihim muhdathin? Tak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan daripada Tuhan mereka lepas satu-satu." Maksud kalimah muhdath, dia nak kata apa peringatan yang datang daripada Allah itu, dia nak kata sifatnya muhdath, benda yang baru. Maka Imam Ahmad jawab balik, "Apa yang dimaksudkan peringatan di dalam ayat tersebut?" Maksudnya bila Allah berikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia, daripada khabar-khabar, cerita kisah-kisah ulama atau kisah-kisah kaum terdahulu, dalam bab apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, engkau mendapati mata mereka bercucuran air mata disebabkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka tentang kebenaran Al-Quran. Maka Imam Ahmad bagi tahu, kisah-kisah peringatan yang turun di dalam Al-Quran itu bukan bermaksud buhdath yang baru, kerana ilmu yang diturunkan oleh Allah, oleh Al-Quran itu bersifat baru bagi kita yang tak tahu, tetapi tidak bagi Allah. Dan mereka soal lagi Imam Ahmad, "Bukankah kamu pernah dengar tentang hadis Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih agung dari syurga dan neraka, bahkan langit dan bumi? Tak ada yang lebih agung selain daripada ayat kursi." Maksudnya dia nak kata ayat kursi, Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum ni, termasuk dalam ciptaan Allah. Yang dia kata Allah tidak menciptakan sesuatu. Maka Imam Muhammad bidas, "Ini bukan hadis Rasul. Ini diriwayatkan daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud." Anyway, discussion demi discussion berlangsung selama beberapa hari, 3-4 hari, yang tak mampu dijawab oleh kelompok Mu'tazilah ini, yang membuatkan khalifah pun tercengang. Sampai ramai rakyat yang mula datang melihat dan menanti daripada luar istana. Sampai dalam satu sesi jawab terakhirnya dengan Khalifah, Imam Muhammad tanya, wahai Khalifah, apakah yang menjadi seruan anak saudaramu? Maksud anak saudaramu ialah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan Khalifah ini daripada keturunan Abbasiyah. Abbasiyah ini daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun kata, apa yang diserah diserukan oleh anak saudaramu iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalifah, dia menyeru kepada syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau menyeru kepada kalimah syahadatain, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Al-Imam Muhammad pun jawab balik, ketahuilah bahawa aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi kenapa aku berada di sini? Dan kemudian Imam Muhammad pun bagi tahu satu hadis. Haddathana Yahya bin Sa'id an Syu'bah. Haddathana Abu Hamzah qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bila tibanya golong rombongan wafd Abd Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menyuruh mereka untuk nak beriman kepada Allah. Lalu Nabi SAW tanya kepada rombongan ini, tahukah kamu apa itu iman ataupun Islam? Kemudian Nabi sebut syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat sampai akhir rukun Islam yang lima, wa an tu'tiya al-khumus minal ghanimah, berikan 1/5 daripada rampasan perang. Khalifah pun tercengang, dia kata, kenapa kamu sebut hadis ni? Al-Imam Muhammad jawab, aku beriman dengan semua yang dikatakan Rasulullah ini. Jadi kenapa aku disoal di sini? Rasulullah tidak menyebut khalqul Quran di dalam rukun iman ataupun rukun Islam ini. Sekiranya ia sebahagian daripada rukun iman, bukankah baginda akan menjawab menyebutnya? Khalifah pun terdiam. Dan Al-Imam Muhammad cakap lagi, hadis ini diriwayatkan oleh moyangmu sendiri Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Abbas adalah seorang yang sangat memulia dan mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka dah mula tak boleh nak jawab, Ibnu Abi Duad pun nasihatkan kepada Khalifah. Ibnu Abi Duad ni penasihat yang hampeh lah. Sebab itu penting, penasihat ni sangat penting. Kalau penasihat tu rosak, rosaklah. Kalau penasihat tu bagus, insya-Allah bagus. Ibnu Abi Duad nasihat kepada Khalifah, bunuh Ali Muhammad fa innahu dalun mudhil wa huwa min ashabil bidah. Dia ni adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan daripada kalangan ahli bidah. Dia berbahaya, sesat. Al-Imam Muhammad tanya, apa dia kesesatan aku untuk aku dibunuh? I want to know, if I'm gonna be killed, what's the reason? Dan mereka terus berdebat dan berdebat tentang isu ini, sehingga akhirnya Imam Muhammad dikembalikan semula ke penjara. Esoknya Khalifah Mu'tasim pun tanya, how's your night in the prison? Macam mana dengan malam kamu di penjara? Imam Muhammad jawab dengan penuh bijaksana. Tengok dia jawab tu sebab dia nak ajar Khalifah sikit. Dia kata, not really nice. Sebab masa aku sedang berzikir dan bertakbir dengan jari-jari aku ini, kemudian selepas aku membaca surah An-Nas dan Al-Falaq, aku nak cuba baca surah Qul Huwallahu Ahad, tapi tak boleh. Aku cuba cari-cari ayat lain, tak boleh juga. Khalifah pun pelik, kenapa? Imam Ahmad jawab, so aku tengok dinding penjara aku dan aku dapati Quran tu dah mati. Lalu aku ambil Quran tu dan aku basuh, aku kafankan dan aku solatkan Quran. Dia saja je jawab macam tu. Khalifah pun macam, what? Are you playing with me? Macam mana kau boleh kata Quran itu dah mati? Kau nak mempersendakan aku? Dan Imam Ahmad jawab, bukankah kau yang kata begitu? Khalifah kata, aku tak pernah kan pun kata Quran itu boleh mati. Ahmad jawab, kau yang kata Quran itu makhluk, sedangkan kau tahu setiap pengakhiran makhluk itu ialah kematian. Khalifah terdiam dan suruh dia punya agamawan-agamawan dia untuk nak jawab. Naziru, jawab dia, berdebat dengan dia. Tapi tak ada siapa pun yang berdebat dengan Al-Imam Muhammad. Sampai tahap mereka dah marah dan menasihati Khalifah untuk membunuh Al-Imam Ahmad. Kat sini kita boleh tengok macam mana Al-Imam Ahmad menjawab khalifah, sistem-sistem akal rosak falsafah yang ada pada golongan Mu'tazilah ini. Al-Imam Ahmad jawab dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi nas Al-Quran dan As-Sunnah itu juga refer, maksudnya memandu akal. Macam mana Al-Imam Ahmad menggunakan hujah akalnya tetapi berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk nak membantah syubhat-syubhat dan jawapan golongan Mu'tazilah. Siapa kata Al-Imam Ahmad tidak mampu untuk nak mematahkan hujah Mu'tazilah, sedangkan mereka tak boleh menjawab apa pun hujah daripada Al-Imam Ahmad? Al-Imam Ahmad di sebalik kehebatannya di dalam menjawab soalan-soalan logika falsafah daripada golongan Mu'tazilah, beliau tetap menyelitkan dan berlandaskan kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab dia tahu jawapan-jawapan daripada Al-Quran dan Sunnah itu ada jawapannya, sama ada kita tahu, kita faham ataupun tidak. Maka sangat, sangat tidak adil, sangat buruk kata-kata mereka yang mengatakan bahawa Imam Ahmad tidak mampu mematahkan syubhah-syubhah golongan Mu'tazilah. Kerana ketika itu Al-Imam Ahmad walaupun bersendirian ditekan oleh Mu'tazilah, beliau mampu berdiri teguh menjawab dengan penuh ilmiah. Tak ada siapa mampu membantah hujahnya walaupun berseorangan. Itu pun beliau ditindas, dizalimi dalam keadaan begitu. Al-Imam Ahmad memperjuangkan akidah Ahli Sunnah. Sangat teruk. Siapa-siapa yang mengatakan hujah-hujah yang berlandaskan kepada athar tidak mampu untuk nak membantah hujah-hujah aqliyah daripada golongan Mu'tazilah ini. Maka Pakcik Al-Imam Ahmad Ishaq bin Hanbal yang ada dekat situ diminta Al-Imam Ahmad, anak saudara ini, just say whatever they want untuk nak selamatkan nyawa. Tak apa, ramai juga yang terpaksa. Tapi Al-Imam Ahmad jawab balik pakcik dia, mana aku daripada hadith yuftanur rajulu ala dinihi fala yasrifu an dinihi syai'an. Seorang lelaki yang diuji tentang agama dia tetapi dia tidak berganjak daripada agamanya sedikit pun. Dia tegar walaupun nyawanya terancam. Esok khalifah pun datang kata, kalau engkau tidak mengatakan apa yang kami nak cakap hari ini, engkau pasti akan mati dipukul. Tapi Al-Imam Ahmad jawab, aku tak pernah gentar akan engkau dan aku tak pernah gentar tentang pukulan engkau. Khalifah pun pukul Al-Imam Ahmad sampai pingsan. Khalifah Al-Mu'tasim tiba-tiba kelihatan ramai daripada kabilah Syaiban yang bangkit di sekeliling, buatkan khalifah pun azab, dia pun macam cuak juga, disuruh pegawai dia renjis air supaya Imam Ahmad bangun, tak mati. Pakcik dia datang lagi, Ishaq, cakap je please, lepas tu kau boleh bebas. Tapi Al-Imam Ahmad jawab, seorang lelaki tak pukul lelaki yang sedang ditambat. Aku cuma nak berbahas secara ilmiah. Mana dalil? Mana ulama hebat-hebat kamu? Bagi aku dalil daripada Quran dan Sunnah, aku akan ikut kata-kata kamu. Al-Imam Ahmad pun disebat, dicambuk oleh para-para penyebat yang setiap kali mereka sebat 3-4 sebatan sampai koyak berdarah. Macam dekat penjara gitu. Dan setiap kali mereka datang nak sebat, Al-Imam Ahmad dengan berani kata, ijlid kasarallahu yadak. Pukul, Allah akan mematahkan tangan kamu. Dan khalifah pun kata, sebat dia 5 kali, kalau tak mati 10 kali, tak mati 15 kali, kalau tak mati 20 kali, confirm mati. Imam Ahmad dibawa, diletak di atas palang, di atas kayu. Dia pegang kayu tu sebab sakit kena. Tapi penyebat tu dibaik, dia kata, dia cakap ke Imam Ahmad, jangan pegang kayu tu kuat-kuat sebab takut bila dia sebat tangan tu banyak kali, bila koyak kulit dengan daging, mungkin tangan dia boleh tercabut. Dan Al-Imam Ahmad disebat dengan begitu teruk sampai berdarah dan pingsan. sampai ke tahap ketua polis Khalifah Mu'tasim masa tu, Ibrahim bin Ishaq atau Ishaq bin Ibrahim nama dia, di kehadapan dan kata, biar aku cuba pujuk, biar aku cuba cakap. Tapi Demo kata, eh, tak boleh, dia ni degil, dia tak akan tak makan pujuk punya. Tapi ketua polis tu cakap, tak apa, biar aku cuba cakap. Dan beliau pun bisik kepada Imam Ahmad, suruh cakap La ilaha illallah. Imam Ahmad pun jawab, orang lain tak dengar, La ilaha illallah. Bila dicakap je, terus dia pun, maksudnya ketua polis tu pun dijerit, dia nak tolong Imam Ahmad. Dia kata, Imam Ahmad, dia dah jawab apa yang kamu semua mahukan, dia boleh dibebaskan. So akhirnya dia orang pun ingat betul lah kot, Imam Ahmad dah surrender, dah cakap. So bila Imam Ahmad dipapah keluar daripada istana, yang masa tu ramai manusia yang tunggu, dia, Imam Ahmad tahu ada yang akan tulis apa yang diucapkan pada hari ini, ada yang akan rekodkan. Sebab tu bila dia dipapah keluar balik daripada istana, dia bercakap dengan nada yang tegas, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku hanya mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka Al-Imam Muhammad pun dipenjarakan balik, dikatakan sekitar 30 tahun, ada yang kata 30 bulan, ada yang kata dalam 28 bulan. Sampailah apabila Al-Mu'tasim meninggal pada tahun 227 Hijrah. Kemudian pada era Al-Wathiq, beliau, Al-Wathiq ni pun dia tak kurang brutal juga, ekstrim seperti Al-Mu'tasim. Dia suruh panggil ulama, dia soal siasat dari Imam Muhammad pun, tapi dia dibebaskan dan dipenjarakan di rumah, tak boleh nak mengajar. Bayangkan daripada tahun 218 Hijrah sampai 234 Hijrah, sampailah ke zaman Khalifah Al-Mutawakkil selepas sebab Al-Wathiq. Yang mana Khalifah Al-Mutawakkil ni kita lebih hampir dengan As-Sunnah, yang lebih hormat dan memuliakan Al-Imam Ahmad. Sampailah akhirnya Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih, akhirnya beliau wafat juga pada tahun 241 Hijrah, yang mana pada hari kewafatannya dihadiri lebih daripada 1 juta umat yang datang menyaksikan jenazah dia. Dengan jumlah, kita boleh kata jenazah Imam Ahmad antara jenazah yang paling ramai disaksikan dalam sejarah ulama Islam, yang dihadiri oleh umat manusia daripada pelbagai rantau ceruk, kerana tahu dengan ketegarannya dalam mempertahankan sunnah dikala ayyamul mihnah. Tahu dan hormat macam mana kedudukan Imam Ahmad. Cuba kita bayangkan seorang yang faqih, walaupun Imam Ahmad ni dia tak pernah, dia tak suka, sebab tu dia tak ada kitab-kitab fiqh, sebab dia tak suka pandangan dia dicatat. Bagi dia is everything is qala Allah qala Rasul. Al-Imam Ahmad walaupun begitu, tetapi akhirnya beliau menjadi seorang tokoh yang diikuti ramai, sehingga terdirinya Madrasatul Hanabilah, mazhab Hanbali. Sedangkan beliau tak mau, beliau tak ada pun nak mengasaskan apa-apa mazhab fiqahnya. Even dia tak izinkan anak muridnya untuk nak tulis pandangan-pandangannya, walaupun bersama dengan qala Allah dan qala Rasul. Bagi dia itu tidak menghormati ayat-ayat Quran dan hadis Nabi. Dan itu hanyalah tawaduk daripada Imam Ahmad. Itu pun beliau seorang yang faqih, seorang yang muhaddis, seorang yang pejuang yang mempertahankan akidah Islam. Dan akhirnya Al-Imam Ahmad rahmatullahi alaih wafat dalam meninggalkan satu legasi ilmu yang cukup besar kepada kita. Laula Ahmad la ahdathu fid din. Kalaulah tak kerana Ahmad, maka dengan izin Allah, mungkin manusia ini akan banyak bid'ah-bid'ahnya di dalam agama. Al-Imam Ahmad yang telah berdiri membantah hujah-hujah falsafah Mu'tazilah dengan hujah Al-Quran, aqliyatil Qur'ani was sunnah. Kalau kita tak faham tentang ini, sebab tu kita akan meremehkan Al-Imam Ahmad dengan menganggap bahawa Quran dan Sunnah itu tidak boleh membantah hujah-hujah falasifah. Sedangkan di dalamnya banyak hujah-hujah yang Allah sendiri suruh Nabi SAW untuk nak membantah golongan-golongan seperti ini. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah maghfirah. Semoga Allah merahmati, mengampuni kita semua. Sebenarnya kalau kita menyebut, bercerita, memperkatakan tentang tokoh-tokoh ulama ahli sunnah sebegini, dia akan meningkatkan iman kita. Dia akan meningkatkan kefahaman, kesedaran kita, semangat kita insyaAllah untuk sama-sama kita mempertahankan sunnah ini, untuk mempertahankan agama Allah ini. Seorang yang begitu tough kehidupannya, tetapi subhanallah, masyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah, kita telah berkongsi tentang kisah Imam Ahmad pada malam ini. InsyaAllah kita berdoa supaya ada manfaatnya kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang bersama menyaksikan pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang bersama dengan saya esok lagi dalam kisah para Nabi. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah Nabi Ibrahim AS. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang salah silap kurang itu semua datang daripada kelemahan diri saya sendiri, daripada syaitanir rajim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.